إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها المسلمون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح ولم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم وقال أيضا من رأى منكم منكرا فيغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان صدق الله العظيم وصدق رسول الله حاضرين Jemaah sidang Jumat rahimakumullah. Marilah tidak bosan-bosannya senantiasa kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan banyak sekali nikmat kepada kita. Utamanya adalah nikmat kesehatan sehingga kita bisa menjalankan kewajiban sholat Jumat. Dan yang paling penting adalah nikmat iman dan Islam yang menjadi bekal kita di dunia dan di akhirat. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada tauladan kita Rasulullah Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya dan para pejuang-pejuang agamanya, dan semoga Allah memasukkan kita semua menjadi orang-orang yang senantiasa memperjuangkan agama. Hadirin rahimakumullah, di dalam surat Al-Maidah ayat 44, 45, 47 yang tadi kami bacakan, Allah menegaskan bahwa berhukum kepada apa yang sudah diturunkan Allah merupakan satu kewajiban. Bahkan jika kita tidak mau berhukum, di situ ada tiga pilihan, yaitu kafir atau zalim atau fasik. Nah, berhukum kepada hukum Allah ini tentu saja sangat luas maknanya. Bukan hanya sebatas masalah individu seperti ibadah, sholat, puasa, haji, dan seterusnya. Atau di dalam masalah akhlak, harus jujur, harus amanah, rendah hati, dan seterusnya. Tapi juga berhukum pada hukum Allah ini, utamanya adalah di dalam persoalan muamalah sesama manusia, dalam masalah ekonomi, masalah sosial, dan tidak lupa dalam masalah politik. Tapi hadirin rahimakumullah, sayangnya banyak di antara umat Islam yang alim, yang baik agamanya tetapi buta politik. Tidak mau berpolitik dan tidak mau tahu urusan politik. Bahkan tidak jarang kita dengar ungkapan ulama itu jangan berpolitik karena politik itu kotor, penuh tipuan dan lain-lain. Hadirin rahimakumullah, apa itu politik? Di dalam bahasa Arab, politik itu adalah di dalam satu kata siasatan yang secara bahasa berasal dari kata dasar sasa yang susu siasatan yang artinya adalah mengurus. Secara istilah, siasah adalah riayah asyun'un al-umah dakhilian wa kharijian, yaitu mengatur, memelihara urusan umat Islam baik di dalam masalah di dalam negeri maupun luar negeri. Rasulullah pernah bersabda di dalam satu hadis Bukhari Muslim, "Kanat banu Israila tasusuhum anbiya. Kullama halaka nabiyun khalafahu nabiyan. Wa innahu la nabiyya ba'di fa sayakunu khulafa fa yakthurun." Adalah Bani Israel dahulu yang mengatur urusan mereka adalah para nabi. Tasusuhum al-anbiya. Para nabi yang mengurus mereka. Bila seorang nabi wafat maka diganti dengan nabi yang lain. Maka sesungguhnya tidak ada nabi setelahku, tetapi akan ada banyak khilafah dan mereka jumlahnya banyak. Hadirin rahimakumullah, ada juga ungkapan yang dari sabda Rasulullah bahwa ulama itu adalah warasatul anbiya. Bahwa ulama itu adalah pewaris para nabi. Mewarisi apa? Mewarisi ilmu agama para nabi. Mewarisi pekerjaan para nabi, yaitu mengurus kepentingan umat, mengatur dan menunjukinya dengan Islam. Sehingga sangatlah ironi kalau kemudian ada ungkapan ulama jangan berpolitik, sedangkan politik adalah urusan para nabi dalam artian politik menurut Islam. Di dalam Al-Quran surat Al-Fatir, Allah berfirman, "Innama yakhshallah min ibadihil ulama, innallaha azizun ghafur." Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambaku adalah para ulama. Sesungguhnya Allah Maha Agung lagi Maha Pengampun. Oleh karena itu hadirin rahimakumullah, ulama tidak berpolitik dan tidak mau tahu urusan politik itu sebenarnya tidak layak untuk disebut sebagai ulama. Dengan satu catatan, dengan satu garis bawah, bahwa yang dimaksud di sini bukan politik praktis. Politik praktis artinya politik demokrasi yang kita alami saat ini, politik yang penuh dengan tipu-tipuan, dengan dukung-mendukung, berebut kekuasaan, manipolitik, kebohongan. Bukan itu yang dimaksud adalah politik dalam pengertian Islam. Jadi politik dalam pengertian Islam mengurus kepentingan kaum muslimin dengan berpijak dan hanya dengan menerapkan Islam. Menjelaskan makar-makar musuh Islam, menjelaskan hukum-hukum Islam dalam seluruh aspek kehidupan, baik itu kepada rakyat jelata maupun kepada para penguasa. Demikian juga umat Islam ini wajib peduli politik. Kalau kita ingat sabda Rasulullah, "Man asbaha walam yahtam bi amril muslimin falaysa minhum." Barang siapa yang pagi-pagi bangun dan tidak mau peduli terhadap urusan umat, maka mereka bukan dari golongan kaum muslimin. Hadis yang lain, "Man ra'a minkum munkar fayughayyirhu bi yadihi." Apabila engkau melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tanganmu. "Fa illam yastati," apabila tidak sanggup, "fa bi lisani," maka ubahlah dengan lisan. "Fa illam yastati fa bi qalbi," jika tidak sanggup juga maka ubahlah dengan hati. "Wa dzalika adhaful iman," dan itu adalah selemah-lemah iman. Nah, hadirin rahimakumullah, kemungkaran di sini memiliki banyak sekali dimensi. Dimensi yang paling sederhana adalah individu yang melanggar, yang bermaksiat kepada Allah, yang tidak sholat, tidak puasa, minum khamr, makan babi, dan seterusnya adalah kemungkaran individu. Sedangkan kemungkaran di dalam masyarakat adalah apa yang sudah sering kita saksikan. Berjudi rame-rame, membiarkan pornografi, merajalela, dan seterusnya. Dan puncak kemungkaran hadirin rahimakumullah, sebagaimana ulama besar Al-Maududi mengatakan bahwa sebesar-besar kemungkaran adalah kemungkaran yang diciptakan oleh sebuah pemerintahan. Dan sebaik-baik kemakrufan adalah kemakrufan yang diciptakan oleh sebuah pemerintahan. Dan kemungkaran oleh pemerintahan atau negara ini adalah tidak menerapkan hukum-hukum Islam di dalam masalah publik. Merampas hak Allah untuk membuat hukum diganti dengan sekelompok orang yang menyebut dirinya permusyawaratan rakyat atau wakil rakyat. Padahal jelas Allah sudah menetapkan innal hukmu illa lillah, sesungguhnya yang berhak membuat hukum itu hanyalah Allah SWT. Hadirin rahimakumullah, hukum sekuler yang diproduk oleh sekelompok orang, hanya beberapa ratus orang atau mungkin hanya beberapa puluh orang di dalam satu pansus, melahirkan suatu undang-undang, itu bukan hanya tidak akan memberikan keadilan hukum, tetapi juga ini merupakan satu kemungkaran yang sangat besar di sisi Allah. Sebagai satu contoh kasus saja, kasus video porno mirip aktif misalnya, meskipun pelakunya saat ini katanya ditahan, tetapi yakinlah nanti dia akan dihukum. Karena untuk menghukum dibutuhkan sebuah undang-undang. Dan kalau kita lihat, hanya tiga undang-undang yang mungkin bisa dipakai, yaitu KUHP, kemudian Undang-Undang Pornografi, atau Undang-Undang Transaksi Elektronik. Di dalam KUHP dikatakan bahwa seseorang yang melakukan perzinahan itu hanya bisa dihukum kalau diadukan oleh korban, oleh yang terkena. Dan itu hukumannya pun sangat ringan, yaitu 9 bulan maksimal. Di dalam Undang-Undang Pornografi bahkan dikatakan siapa yang membuat pornografi, dia bisa dihukum sampai 12 tahun penjara. Tetapi di dalam penjelasan undang-undang dikatakan bahwa itu tidak termasuk kalau itu membuat untuk dirinya sendiri. Jadi seorang muslim atau siapapun di Indonesia ini membuat pornografi untuk dirinya sendiri, tidak bermaksud untuk disebarkan, kalaupun akhirnya tersebarkan, maka dia tidak dikenai hukum. Karena memang undang-undang mengatakan bahwa dikenakan hukum apabila sengaja dibuat untuk disebarkan. Tetapi kalau untuk koleksi pribadi, maka undang-undang itu membolehkan. Padahal Islam jelas kalau masalah ini sangat tegas hukumnya di dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Bahwa zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah adalah hukum rajam. Dan zina yang dilakukan oleh orang yang belum menikah adalah hukum cambuk. Di dalam Al-Quran, Al-Karim, Surat An-Nur, ayat 2 sudah jelas menegaskan. Dan hadirin rahimakumullah, menurut laporan Komite Perlindungan Anak, selama satu minggu sudah ada 33 laporan anak yang diperkosa. Dan pelakunya semuanya mengaku bahwa mereka terinspirasi, terangsang setelah melihat video ini. Nah, ini adalah satu contoh kasus undang-undang yang ada di negeri kita, itu tidak bisa memberikan keadilan. Contoh lain yang lebih besar adalah korupsi. Orang banyak mengira bahwa korupsi apabila hukum ditegakkan, hukuman mati bagi para koruptor, maka korupsi akan berhenti. Itu adalah suatu anggapan yang sangat disederhanakan. Karena persoalannya sesungguhnya terletak pada undang-undang. Undang-undang perbankan, undang-undang moneter yang ada di sana. Seorang pengamat mengatakan bahwa undang-undang perbankan bank sentral kita adalah meniru persis Fed Bank, bank sentralnya Amerika. Hanya dirubah di sana-sini dan diberlakukan oleh Orde Baru. Dan ini sudah melahirkan korupsi senilai 6.000 triliun. Dan tidak ada seorang pelaku pun yang dijerat. Kemudian undang-undang itu dirubah, meniru Bank Sentral Jerman. Tetapi masalah tetap muncul, kasus Bank Century 6,7 triliun. Dan lagi-lagi aparat terkait kasus tersebut tidak bisa dijerat dengan hukum. Dan sekarang rencananya undang-undang bank itu akan dirubah menjadi RUU Otoritas Jaksa Keuangan yang itu meniru Australia dan Inggris. Hadirin rahimakumullah, seperti itu yang dilakukan oleh wakil-wakil kita, oleh para petinggi kita, yang sebagian besar adalah muslim, yang sesungguhnya memiliki sumber hukum yang sangat tegas, yang sangat sempurna, yaitu Al-Quranul Karim, tetapi Al-Quranul Karim sudah ditinggalkan. Sehingga pantas kalau Allah menantang di dalam surat Al-Ma'idah, Afa hukmul jahiliyati yabghun, wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Apakah hukum jahiliyah itu yang mereka kehendaki? Dan siapakah yang lebih baik hukumnya bagi orang-orang yang yakin? Aku qouli hadza fastaghfiru innallaha ghafurur rahim innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. amma ba'du. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah, ittaqullah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa. Dan upaya kita untuk meningkatkan iman dan takwa ini harus kita tempuh dengan berbagai macam jalan, yang bisa kita awali dari diri pribadi dengan pembersihan diri, dengan ibadah yang banyak, dengan mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi harus kita sadari bahwa perintah-perintah Allah di dalam Al-Qur'anul Karim telah mewajibkan kita untuk berhukum hanya kepada hukum Allah, dan itu adalah hukum yang mengatur seluruh kehidupan kita, baik individu, masyarakat maupun kehidupan bernegara. Oleh karena itu, sangatlah keliru kalau kita mengatakan janganlah kita ikut-ikutan persoalan politik. Karena sesungguhnya Rasul itu adalah seorang politikus dalam pengertian politik Islam yang mengukur segala sesuatu dengan Islam. Dan mestinya kita sebagai pengikut Rasulullah juga berusaha untuk bisa mewarisi itu. Marilah coba kita simak bagaimana nasib kaum muslimin yang sudah diramalkan oleh Rasulullah di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Latan kuzunna urwal Islam urwatan urwatan fakullama intaqadat urwatun tasabbasan nas billatiha taliha wa awluhuna naqdun al-hukm wa akhiruhuna as-salat. Sungguh akan terurai simpul-simpul Islam satu demi satu. Maka setiap kali satu simpul terurai, orang-orang akan bergelantungan dengan simpul yang berikutnya, yang tersisa. Simpul yang pertama kali terurai adalah pemerintahan atau kekuasaan politik. Sedang simpul yang paling akhir terurai adalah sholat. Nah, hadirin rahimakumullah, kalau kita melihat sejarah Islam,